العزيز الغفار وكوير ليلة على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأسر. أما بعد، الحمد لله، نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 13. وفي الدرس السابق قد درسنا عن المبتدأ والخبر، وكذلك عن صفة وموصوف أو نعت ومنعوت. Kemarin sudah kita pelajari dua bab baru. Pelajaran mubtada' khabar. Hal mubtada' wal khabar kilahuma yukawinani jumlatan ismiyatan. Mubtada' dan khabar dia menyusun jumlah ismiyah. Menyusun jumlah ismiyah. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ya, guru baru. Ya. Ammarun talibun. Ammarun talibun. Ammar adalah seorang murid. Nah, ini tadi saya tulis ini, tapi saya hapus lagi. Saya hapus lagi buat ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammarun talibun. Huwa muhandisun. Huwa mubtada'un wa huwa min jinsi ad-dhamir. Muhandisun khabar. Khabarul mubtada'. Khabarul mubtada' marfu'. Kalau matrufi bi ad-dhamma. Hadha mubtada khabar. Mubtada khabar jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah, jumlatun tubda'u bil ismi. Adalah kalimat yang diawali dengan isim, diawali dengan kata benda. Dimana? Li anna al-mubtada ismun. Al-mubtada'u ismun. Al-mubtada ismun yubda'u bihil kalam. Isim kata benda yang kalam kalimat dimulai dengannya, itu hakikat mubtada. Al-khabar alladhi yukhbiru anil mubtada. Khabar, sedangkan khabar dia mengkabarkan si mubtada. Al-mubtada yushtaratu an yakuna ma'rifah. Mubtada disyaratkan dia harus ma'rifat. Ya, adapun khabar tidak harus, ya, tidak harus ma'rifat. Ya, tidak harus ma'rifat. Dia bisa nakirah, bisa ma'rifat. Hada khulasah al-kalam an al-mubtada wal khabar. Ah, ini agak maju sama. Dibikin 5 saf aja ya. Dibikin 5 saf biar cukup. Majuan ini yang belakang. Silakan. Yang itu pada itu di lantai. Ya, agak maju aja. Al-mubtada wal khabar jumlatun ismiyah. Mubtada wal khabar jumlatun mufidah. Kalau mubtada dengan khabarnya itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Ya, lalu ada bab yang satu lagi, bab na'at man'ud au sifah mausuf. Na'at man'ud au sifah mausuf. Ammarun talibun, hada mubtada khabar. Lalu ditambah lagi, ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Talibun ammarun hada mubtada'un. Ya, ismu syakhsi ma'rifah. Nama orang ma'rifat boleh jadi mubtada. Talibun yukhbiru 'anil mubtada. Ya, dia mengkabarkan si mubtada, idzan huwa khabar. Dia sebagai khabar. Ammarun talibun mujtahidun. Mujtahidun kalau kita lihat dia bukan menjelaskan si Ammar, maka dia bukan khabar. Ya, akan tetapi dia menjelaskan si talib. Ya, Ammar ini talib yang bagaimana? Talib kan banyak sifatnya. Talib kan banyak sifatnya. Apakah dia talibun mujtahidun, talibun kaslanu, talibun ya mutafawwiqun, talibun rasibun, talibun naimun? Kan banyak sifatnya. Talib macam-macam. Maka dia disifati dengan mujtahidun. Ya, mujtahidun menjelaskan talibun. Ya, maka ini adalah sifatun. Sifatun li khobar. Mau dikatakan sifatun li khobar, sifatun li talibin, sifatun li mana saja boleh. Au sifat mausuf boleh. Semuanya boleh. Intinya dia sifat, ya. Sifat bagi talib. Yang dia menjelaskan si talib ini. Wa yushtaratu an yatawafaqani fi arba'at umur. harus dia sepakat setara dalam 4 hal. Sifat mausuf harus setara dalam 4 hal. Dalam hal apa? Min haitsul adad. Dalam hal bilangan. Mufrad mufrad, musanna musanna, jama' jama'. Ya, Ammarun wa Aliun talibani mujtahidani. Harus sepakat dalam hal bilangannya. Min haitsul ma'rifah nakirah, dalam hal ma'rifat nakirah harus sepakat. Talibun nakirah, maka sifatnya mujtahidun nakirah. Ya, mujtahidun nakirah. Kalau kita mau mensifati isim ma'rifah, sah-sah saja. Ammarun al-tawilu talibun mujtahidun. Ammarun mubtada ma'rifat. Kita kasih sifat Ammarun al-tawilu. Ammar yang tinggi itu, ya, sifat bagi si Ammar yang dia ma'rifat, maka ikut ma'rifat, ya, ikut ma'rifat. Dia yang ikut mausufnya dari segi ma'rifat nakirah. Dari sisi ini beda dengan mubtada khabar. Mubtada khabar enggak harus sepakat dari segi ma'rifat nakirah. Ini ma'rifat, ini nakirah. Kadang ini ma'rifat, kadang ini ma'rifat. Enggak harus sepakat dalam hal nomor dua ini. Kalau sifat mausuf harus sepakat. Harus sepakat dalam segi ma'rifat nakirahnya. Ya. Yattabi'uhu fi al-tadhkir wa ta'nif. Dalam jenis mudzakkar muannas juga ngikut. Talibun mudzakkar mujtahidun mudzakkar. Fatimatu talibatun mujtahidatun. Talibatun muannas, mujtahidatun ngikut muannas, ya. Mengikut dalam 4 hal. Kalau ini sama, ya. Kalau dalam ini khobar sama. Yang keempat, min haitsul i'rab. Dari segi i'rab. I'rab itu awakhirul kalimah. Akhir kata yang dia bisa berubah-ubah, itu i'rab. Ya, akhir kata, harokat, afwan, harokat akhir kata yang bisa berubah-ubah. Intinya seperti itu. Talibun mujtahidun, talibun marfu' dengan dhammah. Kenapa? Karena posisinya khobar, khobar dominannya marfu'. Maka sifatnya juga marfu' dengan dhammah. Talibun mujtahidun. Ya. Lalu bagaimana kalau kin ini kasrah? Marartu bi talibin. Saya melewati seorang siswa. Marartu bi talibin. Mau disifati juga, maka juga ikut. Marartu bi talibin mujtahidin. Ya, dari segi i'rab harakatnya fleksibel. Tapi fleksibelnya ngikut mausufnya. Fleksibelnya mengikuti mausufnya. Paham ya? Kalau khobar, khobar itu bisa macam-macam juga. Al-mudarrisu jadidun, al-kitabu, al-kitabu li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin. Ini mubtada, ini mubtada. Ini khabar, ini khabar. Ya, khabar yang ini marfu'. Khabar yang ini majrur, kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Ternyata i'rabnya juga enggak pasti, tidak pasti. Ya, tapi kalau sifat mausuf, i'rabnya fleksibel, tidak pasti, tapi harus ngikut mausuf. Harus ngikut mausufnya. Sedangkan khabar dia fleksibel, tapi bukan ikut mubtadanya, sesuai jenis khobar. Dia fleksibel tapi sesuai jenis khobar. Apakah khobar mufrad atau khobarnya ada huruf jar atau ada khobar jumlah? Karena dia nanti ini kita pelajari lebih lanjut. Khobar itu jenisnya macam-macam. Khobar itu jenisnya macam-macam. Dia harokatnya bisa berubah tapi sesuai jenis khobar, bukan karena ngikut mubtada. Kalau mubtada mah pasti marfu. Kalau mubtada mah pasti marfu. Paham ya? Nah, ini hadha huwa al-khulasah an al-mubtada wal khabar wa as-sifa wal mausuf. Thumma nuwasil ila ma zilna fi ad-dars at-tasi'. Dars at-tasi' fi safha at-tis'ah wa arba'in. Halaman 49. Halaman 49. At-tamrin al-thani. At-tamrin al-thani. ضعي الحركات أولا ضع ضع في الفراغ ضع في الفراغ في الجملة في الجمل في الجمل الآتية في الجمل الآتية نعتا نعتا مناسبا ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا ضع ما معنى ضع؟ أه؟ لتكن لا نعم لتكن ووضعنا عنك وزرك وضع يعني الله تكن beban yang tadi yang di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dha' fil faraghi. Pada tempat yang kosong, fil jumali. Pada kalimat-kalimat al-atiyati berikut ini, na'tan ya, na'at atau sifat sama saja. Munasiban yang sesuai, sahih, yang sesuai atau yang cocok. Ya. Masalan ar-raqmul awwal, ar-raqmul awwal Khadijatu Khadijatu talibatun Khadijatu mubtada mubtadaun marfu'an wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih talibatun talibatun khabar khabarun marfu'an wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih ini sudah mubtada khabar perintahnya apa dha'na'tan munasiban na'at yang sesuai ya na'at yang sesuai bagi talibah ya banyak talibatun mujtahidatun talibatun kasla ya, kalau laki-laki kaslanu kalau perempuan kasla talibatun kasla kalau dia malas talibatun jamilatun talibatun tawilatun talibatun qasiratun banyak ya. Talibah yang macam mana aja bisa dijadikan na'at ya, bisa dijadikan na'at talibatun mujtahidatun misalnya. Nah, itu rahmul awal. Rahmul tsani, tafadhal akhan. Nah, sudah, yang nomor 2. Khalidun tajirun. Tajirun apa? Tajirun apa? Cari saja na'at yang sesuai. Tajirun apa? Tajirun ghaniyun. Khalid sebagai apa? Khalid sebagai ah posisinya apa ah di awal kalimat apa berarti mubtada tajirun sebagai khabar Ghaniyun tadi na'at atau sifat sahih kalau saya bilang Khalidun tajirun fakirun boleh gak? Hah? Bisa aja kan pedagang kecil-kecilan misalnya tajirun mujtahidun masya Allah tajirun mujtahidun belum subuh udah bangun ya. Belum subuh udah bangun udah dagang orang kantor udah palik dia belum beres warung ya, mujtahidin itu Khalidun tajirun mujtahidun Al-Thalif Tafadol Fasih Nudin Al-Arabiyatu Lughatun Sahutun Lughatun Lughatun Sahutun Lughatun Mudah Gimana kemarin kalau mudakarnya Sahlun berarti Lughatun Sah Sahlatun. Ya, sahlun, sahlun itu ketika mudzakkar. Membentuk muannats gampang. Tambahkan ta marbutoh. Yang tadinya tanwin dijadikan fathah. Ya, tadi yang tanwin dijadikan fathah. Sahlun tambah ta marbutoh lamnya jadi fathah. Sahlatun. Ya, itu cara membentuk menjadi muannats. Sahlatun sebagai apa, Pak? Sahlatun sifat. Sifat. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Mudok. Hah? Mudok. Bukan. Mudok. Di awal. Mubtada. Mubtada. Mubtada. Lugatun. Lugatun. Khabar. Khabar. Sahih. Al-Rabi'. Al-Usturu. Ta'irun. Saghirun. Ta'irun. Saghirun. Tarjim awalan. Burung itu. Ya, usfur atau burung prit, burung ya kecil. Saghiran sebagai apa? Naat. Naatnya saja. Ta'irun. Sebagai sebagai khabar sekaligus man'ut. Al-usfuru mubtada. Mubtada, sahih. Al-usfuru ta'irun saghirun. Kalau kita bilang al-usfuru ta'irun kabirun, boleh enggak? Hah? Usfur ta'irun kabirun. Secara tata bahasa sih betul, tapi secara hakikat ya, usfurnya aja gede, gimana burung unta ya. Usfurnya saja sudah besar. Nah, al-khamis, tafadhal. Fakihatun ladhidatun. At-tufahu sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada, sahih. Fakihatun sebagai khabar, sahih. Ladhidatun sebagai sifat dari khabar. Sifat bagi khabar atau sifat bagi fakihah. Ya. Ini perhatikan kaidah yang kemarin, at-tufah wa at-tufahu mudzakkar muannats. Hah? Mudzakkar muannats. Kenapa muannats, Pak? Pak ini siapa ya? Yang bilang muannats. Kenapa muannats, Pak? Hah? Kenapa? Fakihah enggak ada apanya? Kata fakihun tidak ada. Tidak ada kata fakihun. Iya, tapi at-tufah ini dia mudzakkar. Kalau muannats at-tufahatu. At-tufahatu satu apel mudzakkar. Ketika dijadikan ismul jins dia lebih ke mudzakkar. Ya, lebih ke mudzakkar. Fakihatun loh, ini kan tufah mudzakkar. Fakihatun kenapa dia pakai muannas? Ya, ini sudah kemarin atau ini lebih spesifiknya lagi. Muannas itu ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Kalau muannas majazi boleh untuk mensifati yang mudzakkar atau sebaliknya, muannats majazi disifati dengan mudzakkar atau pakai fi'il mudzakkar atau di khobarnya sebagai mudzakkar atau dia khobar bagi mubtada mudzakkar. Paham? Paham nih? Muannats majazi boleh selang-seling. Kalau dia mubtada, khobarnya boleh mudzakkar. Kalau dia khobar, boleh mengkhobari atau mengkabarkan mubtada mudzakkar. Kalau dia butuh fi'il, boleh fi'ilnya pakai fi'il mudzakkar. Kalau dia butuh sifat, boleh sifatnya pakai mudzakkar. Kenapa muannats majazi? Muannats majazi dia bukan muannats hakiki. Ya. Dia sebenarnya tidak memiliki tanda nyata muannats. Tanda nyata muannats apa? Tanda nyata muannats talid atau tabid. Bisa beranak atau bisa bertelur. Itu muannats hakiki. Seperti siapa? Seperti bini antum. Seperti siapa? Seperti ayam. Seperti siapa? Seperti sapi, ya, sapi betina, singa, hewan, manusia mau beranak bertelur itu muannats hakiki. Kalau benda yang dia pakai ta marbutoh dianggap muannats, bukan muannats hakiki, dia muannats majazi. Muannats majazi, muannats majazi boleh dia mensifati mubtada mudzakkar seperti ini, at-tufahu fakihatun, fakihatun muannats, tapi muannats majazi menjadi khobar bagi mubtada yang mudzakkar, sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Di Quran ayat Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribun, qaribun minal muhsinin. Ayat 50-an. 55, 56. Semuanya bisa. Hah? Semuanya bisa. Semua muannats majazi bisa. Al-kitabu jadi datun. Kenapa yang jadi datun? Al-kitabu kan mudzakkar. Yang kaidah ini untuk kaidah muannats majazi. Sedangkan fakihatun kan tidak ada khobar yang mudakarnya. Ngapain dipaksain yang itu? Jadidun kan ada kan? Kata jadidun ada, jangan dipaksain. Maksudnya jangan dipaksakan menyelisihi. Paham? Ya. Sedangkan fakihatun kan memang katanya seperti itu. Seperti inna rahmatallahi qaribun. Qaribun. Khobarnya pakai mudakar. Padahal rahmatullah, rahmat kan mu'annath, tapi mu'annath majazi. Khobarnya pakai mudakkar, qaribun, qaribun minal muhsinin, bukan qaribatun, bukan qaribatun. Ya, maka ini sah-sah saja. At-tufahu fakihatun ladhidhatun. Saya paham ini? Yang tidak mahal itu ya, Ustaz? Hah? Yang tidak mahal itu ya? Bukan. Gimana ya? Benda yang dianggap mu'annas tapi dia tidak memiliki tanda mu'annas hakiki. Tanda mu'annas hakiki apa? Bisa beranak, bisa bertelur. Itu tanda mu'annas hakiki. Misalnya apa ya? Kalau mirwahatun, mirwahatun, ya, mirwahatun dikhobarkan pakai masdar misalnya apa ya? Contoh-contoh lagi. Foto-foto nomor. Saya ratun muannats majazi. Muannats majazi. Muannats majazi kalau dia ada khobar atau sifat yang muannatsnya lebih afdol pakai muannats, lebih afdol sejenis. Tapi apakah dia harus? Enggak harus. Tidak harus. Buktinya apa? Buktinya ada dalilnya dia menyelisihi tadi. Ya seperti ini, tufahu fakihatun inna rahmatallahi qaribun. Qaribun bukan qaribatun. Menunjukkan itu boleh. Apa tadi? Anda tanyakan? Akhirnya? Juga seumpama at-tufahu nadhidun itu kurang tepat kan? At-tufahu? At-tufahu nadhidun. Apel yang besar gitu. At-tufahu nadhidun. Nadhidun. Terus? Akhirnya kan atau at-tufahu nadhidun itu kurang tepat. Lebih bagus at-tufahu ladidu. Ladidu. Mudzakkar. Lebih bagus pakai mudzakkar. Kecuali kalau tufahnya mau ditambahin tamar buta at-tufahatu ladidu tu. Ya. Al-kitabu li Muhammadin mujtahidin. Li Muhammadin mau mensifat si Muhammad, Muhammad ma'rifat. Li Muhammadin al-mujtahidi. Pakai alif lam. Nama orang ma'rifat. Nama orang, nama tempat, nama daerah ma'rifat. Walaupun dia tanwin. Walaupun dia tanwin. Nama sesuatu yang dijadikan nama maka itu ma'rifat walaupun dia tanwin. Abbas. Hah? Ketika mensifati nama-nama ya pakai ma'rifat. Pakai ma'rifat. Al-mujtahidi. Al-mujtahidi. As-sadis, tafadhal. Ana mudarrisun qadim. Mudarrisun qadimun tarjim. Saya seorang guru lama. Naam, ana sebagai apa? Mubtada, mudarrisun khabar qadim sifat bagi mudarris sahih alladhi ba'dahu Muhammadun tabibun syahir. Naam, naam, syahir sebagai apa? Naam, tabibun ya sebagai apa? Khabar sahih. Muhammadun مبتدا الثامن شهير شهير معناها sama dengan مشهور مشهور شهير. نعم الثامن لغة صعبة ترجم أولا bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit bahasa yang sulit. Sahabatun sebagai apa? Sifat. Sifat. Al-Inggiliziyah? Mubtada. Mubtada sahih. Oh, susah bahasa Inggris ya? Susah? Susah. Susah di mana? Susah belajarnya. Susah belajar. Hah? Ya. Kalau ya susahnya barangkali di pronunciation-nya. Dia ada perbedaan pengucapan, padahal hurufnya mah itu aja. Hah? Iya, itu berarti berubah. Ada yang bisa, itu tadi ada yang one, fine, ein, wine. Nah itu tulisannya kayak bagaimana? Perubahan dari huruf asli. Tapi kalau dari segi ke kompleks. Apa ya kompleksnya kaidah sebenarnya hampir setara dengan bahasa Arab, tapi lebih kompleks bahasa Arab, lebih kompleks bahasa Arab tata bahasanya. Bahasa Inggris di bawah sedikit kompleks, tapi dia maksudnya ya mirip-mirip polanya. Misal kalau di bahasa Arab dibagi tiga, dia dibagi dua, ya, hampir mirip, tapi lebih kompleks bahasa Arab. Belum lagi bahasa Arab kadang ada khilaf sesama ulama bahasa Arab, ada khilaf. Emang ulama bahasa Inggris ada khilaf? Saya gak pernah dengar ya. Baru olah lah, barangkali perbedaan antara British dengan American. British, American, penggunaan kata. Tapi kalau kaidah kayaknya enggak. Penggunaan kata biasanya, British sama American itu perbedaannya. Gak sampai khilaf kayak ulama Basra, ulama Nahu kan? Enggak, gak sampai. At-tasi' tafadhol. Tarjim. Anta qadimun sifat. Sifat. Anta tapi dia ada ya a. A itu harful istifham. Ya, semuanya sama. Sama, mubtada khabar sifat. Tapi ada harful istifham. Ketika itu menjelaskannya tambahkan saja a. Harful istifham mabdun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. A anta talibun qadimun. Al-ashir. Al-qahiratu madinatun ba'idatun. Madinatun ba'idatun. Tarjim. Kairu kota yang jauh. Dari mana? Dari Jonggol mah jauh. Oh dari Iskandaria ya enggak. Ya. Ba'idatun sebagai apa? Sifat. Madinatun khabar sahih. Al-Qahiratu mubtada. Naam. At-tamrin ats-tsalits. Dha' ma mana dha'? Fil makanil khali. Fil makanil khali. di, nah, fil makanil khali bermakna fil faraq. Fil faraq sama dengan fil makanil khali, sama persis. Fil makanil khali fil jumali, pada kalimat-kalimat al-atiyati berikut man'udan, man'ud atau mausuf munasiban yang sesuai. At-amr alladhi qablahu al-ma'mur wad'in na'ti, yang perintah sebelumnya dicari sifat atau na'at, sekarang cari mausuf atau man'ud yang sesuai. Tafadhal rakmul awal. Siapa? Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Tarjim awalan. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah, ya. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Mudah nggak bahasa Arab? Ya, gampang-gampang susah sih bahasa Arab sebenarnya. Kalau dibilang murni mudah ya nggak benar juga, ya, tidak betul juga. Kalau bilang murni sulit dalam artian kayak bahasa Jerman gitu ngomongnya mesti kumur-kumur, ya nggak juga. Ya. Tapi harus makhrajnya sesuai, hurufnya pun pengucapannya sama. Dalam artian dia hurufnya tidak berubah, ya. Tidak berubah. Itu Quran, Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Al-Qur'an. Dan juga fadilah dengan bahasa Arab inna nahnu nazzalna al-Qur'ana arabian. A inna anzalnahu Qur'anan arabian ta'allakum ta'qilun. Ya, supaya kalian paham. Kenapa keunggulan bahasa Arab di sini maksudnya min babil bayan. Dari segi bayannya, dari segi dari lafaz untuk menjelaskan sesuatu jelas, ya, sangat jelas. Dari segi lafaz untuk menjelaskan hakikat sesuatu itu sangat jelas, ya, jelas. Jelas bagi siapa? Ya, bagi yang paham bahasa Arab tentunya, ya, bagi yang paham bahasa Arab. Ya. Tapi tidak berarti dia dari segi keseluruhannya mudah, enggak. Ya, tidak. Tapi bagi yang paham maka itu jelas, sangat gamblang sekali. Ya, makanya terutama ketika bab ayat-ayat sifat, ayat-ayat sifat kan kata saraf tafsiruhu huwa bayyinun laisa bihaja ila tafsir. Ayat-ayat tentang sifat Allah itu jelas sekali. Yakni apa? Dengan lafaznya saja sudah jelas. Antum enggak usah pakai penafsiran yang lain. Sudah jelas dengan lafaz aslinya. Kenapa? Karena itu tadi, dengan lafaznya sudah menunjukkan kepada makna yang diinginkan. Naam, as-sani. Ana talibul qadimun. Saya murid, saya adalah murid yang lama. Naam, ya. Ana sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Talibun. Khobar. Khobar. Qadimun. Sifat dari Tolibun. Naam, sahih. Al-Thalith. Amalun tajirun ghaniyun. Naam, tarjim. Amal pedagang yang kaya. Pedagang yang kaya, sahih. Ar-Rabi'. Hadha qalamun maksurun. Hadha qalamun maksurun. Hada sebagai apa? Qalamun khabar. Maksurun sifat. Kalau saya bilang hadzal qalamu maksurun, boleh enggak? Hadzal qalamu maksurun, boleh? Hah? Kenapa enggak? Kalau hadza qalamun maksurun boleh. Kalau hadzal qalam, kenapa? Isim isyarah bagi al qalam, ya. Maksurun sifat dari khobar bagi kolam. Khobarnya mana? Maksurun khobar. Maksurun khobar. Kalau hadha qalamun maksurun, hadha isim isyarah mubtada. Qalamun khobar, maksurun sifat. Tapi kalau hadhal qalamu, hadha isim isyarah, al qalamu itu ada namanya badal. Ya, badal kita belum belajar. Satu kesatuan hadha qalamu sebagai mubtada, maksurun khobarnya. Ya, maksurun khobarnya. Boleh, dua-duanya boleh. Ya, hadha qalam maksurun, hadha qalamun maksurun. Al-Khamis. Faisal awalikun kaslaru. Faisalun. Faisalun awalikun kaslaru. Talibun kaslanu. Kaslanu. Talibun sebagai apa? Talibun sebagai khobar, kaslanu sifat. Ya, kaslanu sifat. Ya. Talibun khobar sekaligus manautnya. Naam. Iqra. Kaslanu. Kaslanu. Jau'anu. Jau'anu. Atshanu. Atshanu. Ghabbanu. Ghabbanu. Mal'anu. Mal'anu. Ya, semuanya ini adalah ya isim dengan sigot fa'lanu. Fa'lanu. Atshanu. Jau'anu. Ghabbanu. Sigot fa'lanu. Yang fa'lanu ini merupakan sigotun mubalaghah. Sigot mubalaghah yang dia menunjukkan sangat. Ya, menunjukkan sangat. Ja'i'un, lapar. Ja'i'un. Ya. Ja'i'un, lapar. Ja'i'un. Lapar. Jau'an, sangat lapar. Jau'anu, sangat lapar. Ja'i'un lapar, lapar biasa. Kalau makan satu piring kenyang. Jau'anu, tiga piring belum tentu itu. Ya, sudah sangat lapar. Ya, jau'anu. Begitu pula atsyanu. Atsyanu sangat haus. Ghadbanu, ghadbanu sangat marah. Ya, kalau isim fa'il biasanya ghadibun. Mal'anu sangat penuh, full, betul-betul full, penuh. Rahmul awal ana jau'anu. Hayya iqra. Ana jau'anu. A anta jau'anu? A anta jau'anu? La ana atshanu. La ana atshanu. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ لماذا المدرس غضبان اليوم؟ الكوب ملآن. الكوب ملآن. رقم الأول. سمي من تري؟ اقرأ وترجم تفضل. أنا جوعان. هيا سنا نعم صحيح. الثاني. أنت جوعان؟ La ana atsanu. Apakah kamu lapar? Apakah kamu sangat lapar? Apakah kamu sangat lapar? Tidak, saya sangat haus. Saya sangat haus. Al-Thalith. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawma. Kenapa guru sangat marah pada hari ini? Naam. Al-Rabi. Al-Kubu. Al-Kubu. Al-Anu. Naam sahih. Al-Kubu hada. Al-Kub. Al-Kub. Qila anahu fihi farqun baina al-Kub wa al-Kas. Ya, sebagian ada yang membedakan antara al-kub dengan al-kas. Ah. Qoi, ini al-kub. Hada al-kub. Amma hada bil-udhun, hada udhun. Bil-udhun mitla hada, hada ka'as. Ka'asun. Wa ka'asan dihaqa. Hada ka'as. Bihada ka'asun. Amma bidunihi kubun. Di antara ini ada yang membedakan. Ya. Kub biduni. Mitla hada. Amma hada ka'asun. Tapi sebagian ada yang tajawuz sama saja. Ya, kub. Ya, ini namakan kub. Kub, ini namakan kas-kas. Tapi kalau sebagian yang lebih detail dibedakan. Hada huwa kasun amma hada kubun. Al-kalimatul jadidah. Wasilah sifat khumsin. Al-kalimatul jadidah. Al-lughatu. Syahirun. المدينة المدينة الطائر الطائر اليوم اليوم كسلان كسلان جوعان جوعان عطشان عطشان ملآن ملآن غضبان غضبان العصفور العصفور اليوم اليوم نعم اقرأ تفضل إذا من من الأول اللغة اللغة بحسة بحسة يا اللغة بحسة ترى المو لغة apakah لغة توقيفية atau استلاحية علماء خلاف apakah لغة itu توقيفي apa itu توقيفي dari wahyu wahyu dari Allah atau istilahi, yakni istilahi sesama manusia saling bikin kata, saling sepakat. Kita pakai kata ini untuk ini ya. Kita pakai kata ini untuk ini. Yang betul yang mana? Bahasa. Hah? Iya, tafsil. Al-lughah. Hah? Secara umum. Secara umum. Al-lughah fil bidayah tauqifiyah. Secara awalnya Allah yang wahyukan kepada Nabi Adam. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya, itu di antara dalilnya. Awalnya wahyu. Tapi kemudian Adam mengajarkan anak-anaknya bahasa. Ya, mengajarkan anaknya bahasa. Anaknya mengajarkan anak-anaknya lagi. Lalu di situ ada perubahan dari bahasa bapaknya, bahasa kakeknya. Anaknya mengajarkan lagi. Terus diajarkan sembari ada perubahan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bercabang ya, sampai misalnya Ibrahim mengajarkan bahasa kepada anaknya Ismail. Ismail dari ibunya ya Arab, Arab dengan anggaplah netral Ibrahim ya, karena Ibrahim bapak Yahudi dan Arab ya. Ibunya Arab Jurhum Sarah, Sarah Mesir ya. Maka jadi bahasa Arab. Ibrahim dengan Ishak, Ishak turunannya jadi Ibrani, ya. Karena Sarah itu Bani Israel, ya. Bani Israel. Jadi bahasa Ibrani. Keduanya mirip, dua bahasa itu mirip. Ya. Dari perkembangannya istilahi, yakni manusia bapak-bapak dengan anaknya saling sepakat untuk menggunakan kata, tapi ada juga entar berubah. Al-lughah. Syahirun, tafadhal. Syahirun terkenal. Syahirun. Makhrajuhu min wasatil lisani. Min wasatil lisan. Wasat. Hada tarful lisan. Ujung lidah. Sya min wasatil lisan. Wasatil lisan wa ma fawqahu min al hanil kila'la. Lidah bagian tengah dengan langit-langit. Sya. Ayo semuanya. Sya. Sya. Shi shu bash. Sya shi shu bash. Itu sya. Kalau sa beda lagi. Sa itu dari ujung lidah. Ujung lidah ya dengan celah antara gigi atas dan gigi bawah. Ya, gigi atas gigi bawah ketika mengucapkan terbuka. Digetarkan dengan ujung lidah saja. bukan lidah bagian tengah, itu sa. Sa biasa. Sa. Jangan nempel ke lidah bagian atas karena itu makhraj lain. Kalau lidah nempel ke gigi bagian atas, gigi seri atas, itu sa. Beda lagi. Sa. Sa si subas. Sa si subas. Sa biasa. Sa si subas. Sa si subas. Shin. Sha si subas. Sha si subas. Shin lidah bagian tengah. Nanti mungkin kita sambil belajar ya makharijul huruf, mungkin sambil nyicil, karena bahasa Arab itu erat dengan makharijul huruf. Antum ngomong sama orang Arab makharijnya salah, salah-salah ditempeleng ya. Ntar kalau dia kesel ngomong apa kamu dari tadi ya, makharijnya salah tetap jelas aja gak paham ya. Naam syahir athar al-madinatu naam kota sahih. Lakin idza utliqa uridu biha, urida biha al-Madinatun Nabawiyah. Kalau secara mutlak ya, biasanya maksudnya Madinah, kota Nabi. Ya, Madinah, kota Nabi. Naam. At-ta'iru. At-ta'iru mana at-ta'ir? Hah? Apa mana? Burung. Burung. At-ta'iru hadha hayawan ma'ruf. Lahu janahun atau janahani. Amma at-ta'iratu, at-ta'iratu muwasalat. Kalau ta'iru itu pesawat. At-ta'iratu. Ya, tinggal tambahin ta' marbutah pesawat. At-ta'iru burung. Beda. Beda. Pesawat. Ta'iratu. Bukan. Bukan. Hah? Apa ya? Iya, muannas majazi, jelas saja. Muannas majazi. At-ta'iratu, pesawat. At-tayyar, pilot. At-tayyar. At-tayyur dari kata ta'ir. At-tayyur kan ya tasya'um bit-ta'iri. Menganggap sial karena burung. Itu kebiasaan Arab jahiliyah. Dia punya burung, dia mau keluar rumah. Saya lempar, kalau burungnya ke sebelah sini, wah ini berarti hari baik, saya jadi keluar. Kalau dia terbangnya ke sini, wah ini hari buruk, saya nggak jadi keluar. Ya, itu asal kata tatoyur. Dia lempar burung, terbangnya, wah ini hari buruk, nggak jadi pergi. Kalau terbangnya ke sini, baru dia jadi pergi. Tatoyur. Ya. Hah? Kalau toyrun, toyrun jamak, jamak dari toyrun. Toyrun, toyr jamak, burung banyak. Toyrun. Al-yaumu, tafadhal. Al-yaumu hari. Hari, sahih. Ya, al-yaumu hari. Tapi biasanya penggunaannya al-yauma. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yauma bimana al-yawmul hadir, hari ini, sekarang, hari ini, itu al-yawma. Tapi boleh gak pakai al-yawmu? Boleh saja, kalau dia sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada atau khabar, boleh saja dia pakai marfu, al-yawmu. Seperti syairnya Salamah Ibnul Aqwa, al-yawmu yawmur rubba. Ya. Ana Salamah Ibnul Aqwa, al-yawmu yaumur rubba. Hari ini hari pembantaian ya. Hari apa itu? Ya. Bukan ya. Orang pasukan orang kafir, Nabi SAW cuma kirim Salamah, Salamah Ibnul Aqwa, sahabat yang mulia, larinya lebih cepat dari kuda. Larinya cepat sekali, lebih cepat dari kuda. Nabi SAW cuma kirim dia doang sendirian. Sampai ke pasukan kafir, dia kalau memanah gak pernah meleset. Tidak pernah meleset, pasti kena. Panahnya tidak pernah meleset. Dari jauh dipanah. Orang kafir ngejar, dia lari. Lari, kudanya gak bisa ngejar. Kudanya gak bisa ngejar. Dia lari, muter, tau-tau ada di belakang. Tau-tau ada di belakang, dipanah lagi. ya, dikejar lagi lari naik ke bukit. Ya, dia bilang, kalian ngapain ngejar saya? Percuma, ya. Saya larinya lebih cepat dari kuda. Saya manah pasti kena. Kalau mau mati semua, cari mati itu mah. Dia dia ngejar pasti kena. Mereka ngejar enggak bakal dapat. Dia manah pasti kena. Mau ngapain kalian? Sebagiannya kabur akhirnya, yang sisanya kabur. Pasukan berkuda kafir. Salamah ibnu Aqwa. Itu apa namanya itu? Saya lupa ya julukannya. Kalau enggak salah khairu rajil. Sebaik-baik pasukan pejalan kakinya Nabi, ya. Sebaik-baik apa? Khairu fursannya Khalid, ya. Khairu fursannya Khalid bin Walid. Kalau naik kuda enggak usah pegang, enggak usah megang tali kekang. Pegang pedang dua. Enggak usah megang tali kekang, sambil jalan kudanya. Bukan nabrak-nabrak ya. Enggak, jalan kemana aja. Dia nebas-nebasin. Enak. Khalid bin Walid. Al-yawm kaslanu. Kaslanu malas. Malas, sahih. Sangat malas. Kalau jawaan sangat lapar. Ja'i'un lapar. Kaslanu sangat malas. Kalau kasal, kalau malas biasanya apa? Ya, oh malam, saya enggak pernah dengar ya. Ada kalanya seperti itu. Ya, ini dia ada sigot mubalaghah tapi tidak memiliki sigot biasa. Tidak memiliki sigot biasa. Itu saya tidak pernah dengar yang sigot biasanya. Kalau jawaan ada ja'i'un. Atsyan ada atishun. Biasanya isim fa'il, tapi kasilun kasilun tidak pernah saya baca di kitab kasilun. Hah? Wala ta'jaz ajiza ya'jazu. Ajiza ya'jazu. Ajiz itu lemah. Beda. Naam, ada di mana hu? Jau'anu sangat lapar. Naam, jau'an sangat lapar. Naam. Ada di mana? Atsyanu. Apa itu? Sangat haus. Ya. Atsyan laqad. Enggak apa kayak. Sigat mubalaghah fa'lanu termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Sudah kita sebutkan kemarin, sifah yang wazan fa'lanu termasuk isim ghairu munsharif. Naam, ada tiba ada hu? Al-an sangat penuh. Sangat penuh. Naam. Wadbanu sangat marah. Ya, sebagaimana di hadis syafaat. Innallaha ghadbanu al-yawma lam yaghdab mithlahu qat walan yaghdaba mithlahu qattu. Para nabi itu enggak berani mintain syafaat ya, karena Allah sedang sangat murka ya, dan memang mereka bukan yang berhak minta syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa pada tidak bisa memberikan syafaat. Baru Nabi Isa nunjuk Nabi Muhammad. Idhab ila Muhammadin abdin ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pergi kepada Nabi Muhammad yang masa hidupnya saja sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Baru Nabi SAW minta syafaat. Khutban. Lihat apa anhu? Al-usur burung kecil. Naam sahih. Al-usur. Ya, ini nanti harus saya cari. Ini spesiesnya apa ini? Ya. Karena terjemahannya jadi simpang siur. Ada yang dulu saya diajari burung gereja. Ada burung emprit sah saja, tapi sekarang kutilang, wah, itu makin gede itu. Nanti saya khawatir ntar ditambahin gede lagi, ah? Oh ya, lumba gede lagi nanti. Ini perlu dicari juga nih spesiesnya. Al-yawma, apa adapun al-yawma ta'yin, al-yawmul hadir, hari ini, hari sekarang. Kalau al-yawma, dengan al yauma, sedangkan al yaumu hari secara mutlak, ya, hari secara mutlak. Atishun, atishun, dengan biasanya kalau yang sigot biasanya dengan isim fa'il, wazan fa'ilun, ja'i'un, jau'anu, atishun, atishun. Ja'i'un, ja'i'un, lapar biasa. Ya. Kalau yang al-yaumu tadi kan bisa dipakai untuk posisi mubtada khobar. Iya. Kalau al-yauma itu biasanya dipakai posisi khobar. Biasanya khobar saja. Khobar. Khobar. Maf'ul fih fathah. Karena sebagai maf'ul fih, keterangan waktu. Keterangan waktu, keterangan tempat termasuk maf'ul, maf'ul. Sedangkan semua bab maf'ul mansub. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, atau maf'ullah, maf'ul mutlak, semua bab maf'ulat itu mansub. Penyelidikan silakan. Naqra maratan ukhra. Al-lughatu al-lughatu syahirun syahirun al-madinatu al-madinah al-ta'iru al-ta'iru al-yawmu al-yawmu kaslanu kaslanu jau'anu jau'anu atshanu atshanu mal'anu mal'anu dhabbanu dhabbanu al-usfuru al-usfuru al-yawma al-yawma. Naam, thumma an-nas al-ba an-nas al-ba. Nakra awalan. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Wa aina al-mudarrisu al-jadidu? Wa aina al-mudarrisu al-jadidu? Huwa inda al-mudiri. Huwa inda al-mudiri. Aina al-talibu al-jadidu? Aina al-talibu al-jadidu? Zahaba ila al-maktabati. Zahaba ila al-maktabati. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. لا هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. هو هناك. نعم. تفضل اقرأ جملة ثم ترجم. سمعنا تadi. Ya, tafadhal. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Di mana guru? Ya, di dalam kelas. Naam, fil fasli dalam kelas. Alladhi ba'dahu? Wa aina al-mudarrisu al-jadidu? Huwa inda al-mudiri. Dan di mana guru baru? Ia bersama kepala sekolah. Nah, ia bersama kepala sekolah. Aina al-talibul jadidu? Dhahaba ilal maktabi. Ilal? Ilal maktabi. Maktabati. Maktabati. Naam. Di mana siswa baru itu dia keluar ke pergi ke dia pergi ke perpustakaan. Nah, al-maktabah makanul kutub lil kutub wa li qira'atil kutub. Hada al-maktab. Amma al-maktab maktabul mudir, maktabul mudarris. Al-maktab bima'na al-ghurfah. Al-maktab bima'na al-ghurfah. Maktabul mudir, ghurfatul mudir. Sama. Itu sama. Tapi kalau maktabah, maktabah lil kutub. Ya, maktabah untuk baca kitab, ya, ruangan baca kitab. Apa di mana, Bu? Mandalika rojulut kawil al-lagi kurajal ana minal madrosati. Siapa laki-laki tinggi itu? Yang al-lagi yang sekarang pergi Khoraja yang sekarang keluar naam. Ya. Alladhi yang. Ya. Tadi kita pelajari kaidahnya. Naam, ada di mana, Bu? Wal mudirul jadid. Dia kepala sekolah yang lama. Hah? Yang baru. Kepala sekolah yang baru. Ada di mana, Bu? Wa manil. Karena ada tanda tanya, ah ini berarti pertanyaan. Pertanyaan man, siapa? Wa manil waladul sogirul ladzi kharaja ana minal fasli Dan siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Naam. Ada di mana, Bu? Wa banul mudiril jadid. Ya. Dia anak kepala sekolah yang baru. Anak kepala sekolah yang baru, sahih. Dari awal. Di masjid kesayyaratul jadidatu milik siapa mobil yang milik siapa mobil itu yang indah yang ya, mobil yang indah itu lil mudiri itu linya sebelum al mudir, makanya di situ tulisannya seperti itu. Seperti ini iya lil mudiril jadidu iya ya tarjim kepala sekolah yang baru iya ah iya iyanya kembali kemana iya kembali kemana ke kepala sekolah. Bukan. Kan sebelumnya bertanya tentang apa? Mobil ya. Mobil. Kembali ke mobil. Ke mobil, sahih. Iya. Iya, mobil kepala sekolah yang baru. Milik kepala sekolah ya baru. Naam, sahih. Ada di mana, Bu? Di mana ada kita mudabir? Abu Malik mudarrisi. Mobil buku besar ini milik siapa? Ya. Apakah ia milik guru? Naam. Ada di mana, Bu? Ya. Walid mobil jadid. Bukan. Itu milik murid yang baru. Milik murid baru. Sahih. Ada di mana, Bu? Ainal mil'aqatul saghiratu. Di mana sendok kecil itu? Ya, di mana sendok yang kecil? Tadi Pak Dahu? Iya, fil kubu. Fil? Iya, fil kubi. Fil kubi. Iya, di dalam gelas. Naam, sahih. Tadi Pak Dahu? Aina al-kursiyul maksur? Di mana kursi yang patah itu? Iya. Huwa hunaka, dia di sana. Iya di sana, ya. Nah, di sini banyak kaidah yang kemarin sudah kita pelajari, mubtada khobar sifat mausuf. Ya, di sini tapi ada kaidah tambahan. Mubtada khobar udah paham kan ya? Ya, isim isyarah udah paham ya? Isim apalagi kemarin tuh? Isim isyarah, isim istifham, ya, itu sudah. Ini ada tambahan alladhi. Nah, ini alladhi. Alladhi itu apa? Alladhi itu isim mausul. Itu adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim untuk menyambung. Isim untuk menyambung. Itu isim mausul. Menyambung apa? Menyambung dua kalimat sempurna. Dua kalimat sempurna. Contohnya apa? Contohnya tadi, man dzalika rajulu tawilu. Coba kalau sampai sini, kalimatnya sudah sempurna belum? Sudah. Man dzalika rajulu tawilu. Sudah sempurna belum? Sudah. Ini sudah kalimat tanya sempurna. Satu, selesai. Ya. Lalu ada lagi, huwa kharajal ana minal madrasati. Kalimat sempurna bukan? Hah? Sempurna. Huwa kharajal ana minal madrasati. Kalimat sempurna. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Kalimat sempurna. Dua kalimat sempurna mau digabung. Bagaimana caranya? Caranya dengan isim mausul. Isim mausul alladhi itu yang untuk mufrad mudzakkar. Untuk muannas nanti ada lagi. Untuk mustanna nanti ada lagi. Untuk jama' ada lagi yang beda. Ini mufrad mudzakkar dulu. Ya. Dengan alladhi. Lalu jadinya bagaimana? Jadinya sebagaimana di teks. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Digabungkan. Dua kalimat yang aslinya sudah sempurna digabungkan jadi satu. Ya, di tengahnya pakai isim mausul. Paham? Paham nih isim mausul sampai sini? Untuk apa isim mausul? Menggabungkan dua kalimat sempurna. Paham ya sampai situ ya? Ya. Ya. Yang berkata rajulu tawilu itu yang mutadanya yang mubtadanya. Mubtadanya man. Man. Isim istifham. Ya. Mubtadanya man. Isim istifham. Dzalika rajulu tawilu khabar. Khabar badal naat dari rajul. Semua khabar. Mubtadanya man. Kalimat sempurna. Paham ini? Digabungkan dengan apa? Isim mausul alladhi. Paham ya? Di antara dua kalimat itu, salah satunya pasti bersambung langsung setelah alladhi. Paham? Kan pasti ada dua kalimat digabung. Alladhinya di tengah-tengah. Alladhi gak bakal di akhir. Di awal boleh. Di ujung akhir mustahil alladhi. Di ujung akhir. Sendirian. Gak mungkin. Di awal boleh, di tengah boleh. Paham sampai sini? Ya. Setelah alladhi harus ada kalimat. Ada kalimat yang langsung bersambung dengan alladhi. Paham ya? Kalimat yang bersambung langsung dengan alladhi itu disebut silatu mausul. Silatu mausul. Gampang ya silatu mausul itu? Sambungan isim mausul. Sambungannya isim mausul. Paham ini? Ada isim mausul menggabungkan dua kalimat. Ya. Ada sambungan isim mausul. Apa itu sambungan isim mausul? Silatu mausul. Ya, disebut dia silatu mausul. Sambungan dari isim mausul. Paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah. isim mausul menggabungkan dua kalimat yang langsung nyambung dengan alladhi, disebutnya apa? Silatu mausul. Ketika dia sudah disambung, ini ada kalimat inti, ada yang bukan kalimat inti. Kalau di bahasa Indonesia ada namanya induk kalimat, anak kalimat. Ada gak? Ada pelajaran bahasa Indonesia, buka aja pelajaran SMA. Nah, saya lupa definisinya, tapi seingat saya ada namanya induk kalimat, anak kalimat. Ya. Paham ya? Di sini pun demikian, ada kalimat inti, ada yang bukan kalimat inti. Yang bersambung dengan langsung dengan alladhi, dengan isim mausul, itu bukan kalimat inti. Silatu mausul bukan kalimat inti. Paham? Silatu mausul bukan kalimat inti. Kalimat intinya adalah yang tidak bersambung langsung dengan isim mausul. Paham ya? Itu ringkas tentang isim mausul. Isim mausul, isim untuk menggabungkan dua kalimat yang sempurna, yang langsung setelah isim mausul disebut apa? Silatu mausul. Antara dua kalimat tersebut ada kalimat inti, ada bukan kalimat inti. Yang kalimat inti yang mana? Yang bukan langsung setelah isim mausul. Sedangkan yang setelah langsung isim mausul, dia adalah bukan kalimat inti, dia itu silatu mausul. Paham ya? Siapa paham insya Allah? Kenapa? Karena ini intinya itu bertanya orang. Intinya itu di sini, bukan di sini. Ini hanya tambahan menjelaskan. Man dzalika rajulu tawilul ladzi kharaja al-ana minal madrasati. Memang orang intinya ini mengabarkan orang keluar dari sekolah, apa intinya bertanya siapa itu? Intinya apa? Bertanya siapa itu. Sedangkan keterangan atau kalimat dia sekarang sedang keluar itu mah hanya sebagai menjelaskan lagi siapa yang dimaksud. Semuanya kembali ke pertanyaan. Paham ini? Biar lebih paham tambahin lagi contoh. Contohnya ayat. Ayat yang kita baca 17 kali tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Alladzina isim mausul. Isim mausul untuk jamak. Isim mausul untuk jamak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai Yahudi, bukan pula jalan yang tersesat Nasrani. Inti dari dua ayat ini sedang menjelaskan siratal mustaqim, apa menjelaskan mana yang sesat, mana yang tidak sesat? Siratal mustaqim, ya. Paham ya? Intinya itu ingin menjelaskan siratal mustaqim. Kenapa? Siratal ladzina itu fungsinya untuk menjelaskan siratal mustaqim. Itu kalimat intinya. Alladzina yang setelah alladzina silatu mausul. Bukan kalimat inti. Paham? Dia bukan kalimat inti. Tapi dalam rangka menjelaskan lagi siratal mustaqim. Paham ya? Sudah paham insya Allah? Ya, makanya belajar bahasa Arab, belajar nahwu itu lebih membuat lebih paham Quran dan hadis. Lebih paham membuat Quran dan hadis. Kita lebih paham dengan belajar bahasa Arab. Saya ingat sekali waktu itu saya masih belajar. Cuman belajar satu bab nahwu saja, satu bab nahwu. Bab huruful jar. Saya masih ingat itu semester 5. Ya, huruful jar. Masing-masing huruf jar dijelaskan jenisnya. Ba ada 12, lam ada 6, kaf ada 4. Dijelas. Hah? Enggak. Ya, kita belajar diulang-ulang, Pak. Insya Allah kalau diulang-ulang paham. Hah? Ya. Ya, sekian maknanya kita pelajari semuanya, masing-masing huruf jar semua maknanya dipelajari. Wah, itu apa ya, jadi baca ayat atau hadis enak sekali. Wah ini, oh ini maknanya ini, ini maknanya ini jadi jelas sekali makna Quran, makna hadis. Hanya bab huruful jar, apalagi kalau kita belajar semua bab bahasa Arab ya. Kalau kita betul-betul paham semua bab dari bahasa Arab, maka lebih membuka pemahaman terhadap Quran dan hadis ya. Paham ya? Ini isim mausul. Isim mausul untuk menggabungkan dua kalimat sempurna. Begitu pula yang al-walad, al-walad juga bisa. Wa manil waladu shaghiru, itu sudah kalimat sempurna. Huwa kharajal ana minal fasli, itu kalimat sempurna kedua. Digabung. Wa manil waladu shaghiru alladhi kharajal ana minal fasli, itu digabung ya, digabung dengan isim mausul. Silat mausulnya mana? Kharajal ana minal fasli ya. Kharajal ana minal fasli itu silatu mausul. Ya? Irobnya yang mana? Waman ismul istifham. Ya, mabniun ala sukun hurika bil kasri li ittisalihi bi ha mubtada ya, mubtada mabniun ala sukun fi mahalli raf'in wa hurrika bil kasri li ittisalihi bi alif lam. Al waladu badal, badal li wamanil, wamanil pasti dibaca wamanil. Iya, aslinya waman, man itu pasti sukun, tapi karena ada man ketemu alif lam jadi di kasrohkan ya. Beda. Tapi minal. Kalau ini ya, kalau ini manil, kalau iya, ini minal. Beda. Hah? Wah. Kalau idgham itu kalau bukan ketemu alif lam, kalau ketemu ya, wow, baru dia diidghamkan. Itu pun kalau dalam teks bacanya tidak idgham sebagaimana tajwid. Al-waladu badal, badal bagi mubtada, marfu, marfu. As-saghiru na'at, na'at bagi walad, marfu. Walamatrufihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya, alladhi isim mausul, isim mausul mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kharaja al-ana minal fasli, ini kalau digampangnya jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah la mahala lahu minal i'rab. Kenapa? Tapi intinya sekarang mengenal silat mausul. Kenapa? Karena itu bukan inti, hatta di i'rab saja i'rabnya dilempar, dibuang. Kenapa? Karena fungsi kalimat silat mausul hanya menjelaskan kalimat inti, dia lebih menjelaskan kalimat inti ya. Makanya sudah capek-capek meng-i'rab silat mausul, fi'lul madhi mabniun 'alal fathi wa dhamiruhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa al-ana maf'ul fihi mansubun wa la tunas bihi fathatun zahiratun fi akhirih min harful jar mabniun 'ala sukun wa hurrika bil fathi li tilqa'i sakinain al-fasl ismun majrurun wa la mutajarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa silatu mausul la mahala lahu min al-i'rab. Udah capek-capek ngirob, abis itu irobnya dibuang. Itu silat mausul. Silat mausul kayak begitu. Udah capek-capek kita ngirob, silatu mausul la mahala lahu minal irob, dibuang irobnya. Kenapa? Karena dia hanya menjelaskan tadi, menjelaskan kalimat inti. Ya, dia sebagai menjelaskan kalimat inti. Hah? Yang wamanil waladu shaghiru, man itu mubtada, kalau waladu shaghiru khabar ya, dia posisi khabar. Hanya saja ini memang apa, kalimat istifham, kalimat istifham. Hah? Badal mirip kayak sifat, mirip seperti sifat mausuf. Badal mubdal mirip seperti dengan sifat mausul. Pengganti. Pengganti. Shaghiru mausul. Man'ut. sifat. Sifat dari walad. Waktunya wa atof. Iya, wa atof karena menyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Atas. Iya. Intinya kenali dulu silat mausul, paham ya? Silat mausul. Ya, kalau tadi pagi kita sambil nambahin ayat. Ya ayuhaladinanya, ya ayuhaladina amanu, mana Ustaz silat mausulnya? Ya, ini enggak ada mubtada khobar kalau ini mah. Silat mausul pasti menggabung dua kalimat sempurna. Sebelum isim mausul dengan setelah isim mausul, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Isim mausul yang mana? Alladzina. Silat mausul yang mana? Amanu. Ini sudah kalimat sempurna. Amanu fi'il fa'il. Sudah fi'il fa'il, sudah kalimat sempurna, sah sebagai silatu mausul. Karena dia bersambung dengan isim mausul berarti intinya bukan ini. Intinya bukan ini. Intinya mana kutiba alaikumus siyamu kaf harfu tasbih masih lanjutan itu mah kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya di lanjutannya. Di lanjutannya. Ini silat mausul hanya menegaskan nih perintah buat orang-orang yang beriman. Paham ya? Isim mausul dengan silat mausul. Ah, ini ada lagi nih nanti di ini ya. Naam, tamrin, tamrin awal. Tafadhal. Tamrin awal siapa tadi? Terakhir sama mana? Ya. Wat tabibu qadimu fil mustausaf. Fil mustausaf tarjim. Dokter baru itu dari rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, ini maksudnya mengabarkan tugasnya. Tugasnya di mana? Dia di rumah sakit. Mustausaf klinik. Mustausaf klinik. Asani. Al qalamu masturu alal maktabu. Alal maktabi. Pena itu patah di atas meja. Pena patah di atas meja. Nih, al maksuru sifat bagi mubtada. Ma'rifat sifatnya ma'rifat. Al-qalamu ma'rifat, sifatnya ma'rifat, al-maksur. Naam, al-thalif. Al-wahatul jadidu fil ghurfatil kabiru, kabiratu. Fil ghurfatil kabirati. Tarjim. Al-mirwaha. Hadihi al-mirwaha. Kipas angin baru. Fil ghurfati. Di dalam kamar yang besar. Sahih. Al-rabi' Al-lughatul arabiyyatun syahlatun. Terjem. Bahasa Arab itu mudah. Naam, sah. Al-Khamis. Al-Waradu al-Tawil al-Ladhi Khoroja minal fashli Ana Ana Talibu Talibun Talibun minal Hindi. Naam, terjem. Ana laki-laki tinggi yang keluar, yang sekarang keluar dari kelas adalah murid dari India. Murid dari India, sahih. Ini ada isim mausul. Isim mausulnya mana? Alladhi. Silatu mausulnya mana? Khoroja minal fasli al-ana. Sampai situ. Silat mausulnya sampai situ. Al-ana. Kalimat intinya mana? Naam. Al-waladu tawilu talibun minal hindi. Itu kalimat intinya. Al-waladu tawilu baru mubtada. Khobarnya mana? Talibun. Misah. Talibun minal hindi. Itu kalimat intinya. Al-waladu tawilu talibun minal hindi, kalimat inti. Di tengah-tengah ditaruh isim mausul dengan silatu mausul. Makanya bagusnya setelah al-ana kasih koma. Kasih koma situ. Ya, ini mah masih mending, mubtada khobar masih satu kalimat. Kalau kalam Imam Syafi'i kadang mubtada yang atas khobarnya dua baris. Kalau ahli bahasa tuh kayak gitu, bisa dibolak-baliknya jauh. Jangankan jauh, kadang dihapus semuanya. Dihapus, mahdhuf. Ini masih mending, berderet tapi masih ditulis. Lihat, silatu mausul, isim mausul dengan silat mausul kadang di tengah. Kalimat intinya terpisah oleh isim mausul dengan silat mausul. Itu boleh, sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mubtada khobar memang tidak ada syarat harus berurutan. Mubtada dengan khobarnya tidak ada syarat harus berurutan, harus langsung nyambung. Boleh ditaruh embel-embel apa dulu, keterangan ini dulu, keterangan itu dulu, ngopi dulu, ya. Boleh. Contoh yang lain mungkin yang lebih pendek, ya. Ya, nih ada dua kalimat. Al-mudarrisu jadidun. Kalimat sempurna tidak? Sempurna. Sebagai apa? Mubtada. Sebagai khobar. Huwa yahmilul kutuba. Kalimat sempurna bukan? Sempurna. Ini sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Yahmilul kutuba. Dua kalimat sempurna kan? Dua kalimat sempurna digabung dengan isim mausul ditaruh di tengah. Bagaimana? Al-mudarrisu alladhi yahmilul kutuba koma jadidun. Paham? Ini dua kalimat sempurna. Ditaruh isim mausul di tengah. Bagaimana caranya isim mausul dia isim mausul itu marifat, tuh ya. Isim mausul itu marifat. Dia harus nyambung dengan isim marifat juga. Dia harus nyambung dengan isim marifat. Maka cocok kalau disambung setelah mubtada. Ya. Al-mudarrisu alladhi yahmilul kutuba. Isim mausulnya mana? Alladhi. Silat mausulnya mana? Yahmilul kutuba. Sampai sini silat mausul. Jadi dun apa? Khobar dari al-mudarris. Ya. Kalimat intinya mana? Al-mudarrisu jadidun. Mengkabarkan, itu tuh guru baru. Yahmilul kutuba itu hanya memperjelas saja. Guru yang mana yang sedang dibicarakan? Guru mana yang sedang dibicarakan? Allah di yahmilul kutuba. Kita sedang membicarakan guru yang bawa kitab. Tapi yang inti mau diterangkan, gurunya itu baru apa bawa kitabnya? Gurunya itu yang baru. Itu inti yang mau diterangkan. Paham ya? Ini versi mudahnya. Versi mudahnya isim mausul di tengah. Ya. Itu kan kalau di itu panjang tuh. Ya, ini versi pendeknya. Versi mudahnya kalau isim mausul di tengah. Sifat yang mana? Kalau mau al-mudarrisul jadidu baru sifat mausuf. Kalau al-mudarrisul jadidun mubtada khobar. Ya. YouTuber. Iya. Hah? Dia membawa kitab-kitab. Al-Kutubah jama' al-kitab. Al-Kutub jama' al-kitab. Jamaknya al-kitab. Tafadhal Rabb Musadis. Siapa? Ya. Ana fi madrasati sanawiyah. Ya. Saya dalam sekolah sanawiyah. Saya di sekolah sanawiyah. Ini maksudnya mengkabarkan ya status belajar. Saya masih sekolah di sanawiyah. Sanawiyah itu apa? Sanawiyah itu SMA. Kalau SMP itu mutawassithah. Kalau di negara Arab mutawassithah. ST ibtidaiyah. Kalau di sini namanya beda. Tsanawiyah itu apa? SMP. Aliyah itu apa? SMA. Kalau di Arab aliyah itu kuliah. Aliyah itu kuliah, al-marhalah al-aliyah kuliah. Loh kok gitu bahasa Arab sini salah? Ya enggak salah juga, itu hanya istilah. Istilah mah tergantung negara pemakai. Tapi nanti kalau lihat kitab mau mengartikan SMP atau SMA, lihat itu kitab terbitan mana. Kalau terbitan negara Arab ini SMA. Kalau itu terbitan Gontor, ini lagi ngomongin SMP. Paham? Kalau ini terbitan sini, ya itu ngomongin SMP. Wah ini yang sanawiyah ganti namanya, jangan MTS. Untuk wasito, nggak harus memaksa seperti itu, nggak harus. Itu istilah saja. Istilah tergantung negeri pemakai. Asyabi, teman-teman. Ilal waziri. Naam. Terjem. Lagi miskin itu pergi ke menteri. Pergi ke menteri. Sahih. Al-Thamin. Di belakang hamil, sahih. At-tasi' itu apa bacanya? As-sikinul kabiru haddun jiddan. Haddun jiddan. Terjem. Sikin apa? Sikin? Pisau. Besar itu tajam sekali. Naam, hadun bimana qati'un sarimun battarun. Mana yang sama semua tuh? Qati'un sarimun battarun, hadun tajam. Sangat tajam. Seperti pedang muhannad, pedang muhannad yang dipakai sama Khalid bin Walid. Kalau dia nebas orang kebelah dua dengan baju perangnya. Orang pakai baju perang, ditebas sama Khalid kebelah dua. Kayak apa itu pedangnya? Khalid perang apa tuh? Saya lupa. Dia ngancurin 7 pedang. Dia mukul, pedangnya patah. Mukul terus pedangnya patah sampai dia dapat pedang Muhannad. Kalau dia nebas orang, orangnya kebelah dua. Enggak patah di tangan Khalid bin Walid. Masya Allah, sahabat tuh kuat-kuat ya. Kuat-kuat sahabat. Hebat-hebat. Alaihi wa sallam. Man kana al-waladu sahimu huwa bainul mudarrisu huwa bainul mudarrisil huwa bainul mudarrisil jadid. Anak siapa ini yang kecil? Siapa anak kecil ini? Siapa anak kecil ini? Dia anaknya kepala sekolah. Anaknya guru baru. Sahih. Ya. Ila huna, hal min soal, tafadhal. Qad antaka. ya, tentang isim mausul. Ya. Setelah isim mausul itu setelahnya berubah. Berubah apa? Harokat apa ya? Harokat alladzi yahmilu. Ya. Waladhi arsala, itu mah fi'il madhi, sah-sah saja. Arsala fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya yursilu. Arsala fi'il madhi mazid biharfin. Fi'il madhi dengan tambahan huruf, bukan fi'il mudhari. Dia tidak merubah, dalam artian tidak merubah yang marfu jadi mansub. Enggak. Isim mausul itu enggak merubah itu. Ada tanyaan, silakan. Bihadir qadr fi hadha al-majlis al-thalitha asyara. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.